Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali kajian kitab Riyadhus Salihin karya al-imam Yahya ibn Syaraf al-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita masih membahas bab as-sabr. Salam. Bab yang menjelaskan tentang kesabaran. Kita telah membaca sampai hadis yang ke 33 atau 34. Sampai hadis yang ke 34 dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, yang diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, yang menjelaskan keutamaan orang-orang yang sabar ketika Allah subhanahu wa ta'ala memuji dengan mengambil kedua matanya. Anggota tubuh umat manusia semuanya nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan anggota tubuh manusia bertingkat-tingkat. Ada yang memiliki fungsi yang sangat penting, ada yang di bawahnya, dan ada yang di bawahnya. Semuanya kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di antara anggota tubuh manusia yang paling penting adalah kedua mata. Dengan kedua mata dia bisa melihat pemandangan, dia bisa melihat perkara-perkara yang indah yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan. Apa yang semisal itu? Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengambil kenikmatan ini, mengambil kedua matanya, mungkin karena penyakit atau karena sebuah peristiwa yang membuat kedua matanya hilang, apa yang semisal itu? Kemudian dia sabar menghadapi ujian tersebut, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengganti kedua mata itu dengan balasan surga nanti di hari kiamat. Sekarang kita masuk pada hadis yang berikutnya, hadis yang ke-35. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa 'an 'Atha ibn Abi Rabah qala قال لي ابن عباس رضي الله عنهما. Dari Atha ibnu Abi Rabah, beliau mengatakan, sahabat ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau pernah mengatakan kepadaku, ala urika imra'atan min ahli al-jannah, maukah engkau aku tunjukkan seorang wanita termasuk dari penghuni surga? Faqultu bala, aku pun menjawab tentu. Siapa dia? Qala Ibnu Abbas mengatakan, hadhihi al-mar'atu as-sauda, wanita itu adalah perempuan hitam. Atatin Nabiya sallallahu alaihi wasallam faqalat, perempuan hitam ini pernah mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perempuan ini mengatakan, inni usra' wa inni atakashaf, fad'u Allah ta'ala li. Wahai Rasulullah, aku terkena musibah usra, kesurupan, ya. Ada jin yang mengganggu. Setiap waktu aku bisa hilang kesadaran. Berdoalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala untukku, agar Allah menyembuhkan penyakitku ini. Dan kalau aku sudah kesurupan, auratku tersingkap. Qala, maka Rasulullah SAW mengatakan, in syi'ti sabarti walakil jannah. Kalau engkau mau, kamu sabar dan jaminannya surga. Wa in syi'ti da'awta Allah ta'ala an yu'adhiyak. Tapi kalau engkau mau, aku akan berdoa kepada Allah untuk menyembuhkan dirimu. Faqala asbir. Maka perempuan ini pun mengatakan asbir. Aku bersabar. Kalau memang itu jaminannya surga bagiku, aku bersabar. Tidak masalah. Allah memberikan aku ujian dalam bentuk ada gangguan jin, kesurupan atau semisal itu, tidak masalah. Yang penting surga untukku. Faqalat. Kemudian perempuan ini mengatakan, inni atakasyaf, fad'ullaha alla atakasyaf. Tapi wahai Rasul, saya kalau kesurupan, aurat saya tersingkap. Mohon, doakan saya, agar kalau saya kesurupan, kumat, tidak tersingkap auratnya. Fada'alaha, maka Rasul mendoakan agar tidak tersingkap auratnya. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim sahih. Baik. Hadis ini khairuddin a'zakumullah juga menunjukkan kepada kita tentang keutamaan sabar. Dalam hadis ini digambarkan dan dicontohkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ada seorang wanita yang dia mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam terkena gangguan jin. Nasallallahu salama wal afiyah. Suatu waktu dia bisa hilang kesadaran, kesurupan, kumat. Dan kalau sudah kesurupan, hilang kontrol, auratnya membuka. Perempuan ini pun mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk minta didoakan kesembuhan. Namun Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan pilihan kepada dia. Saya doakan kamu sembuh atau biarkan saja, tapi kamu sabar dan kamu akan mendapatkan jaminan surga. Perempuan ini paham bagaimanakah keutamaan sabar. Bagaimanakah balasan surga? Surga yang kalau orang itu sudah memasukinya, dia akan melupakan semua kesulitan dan kesempitan sewaktu di dunia. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain, nanti di hari kiamat ada seseorang yang ketika di dunia hidupnya sangat melarat, belum pernah merasakan kelonggaran hidup sedikit pun, sangat sempit hidupnya, mungkin bisa dibilang orang yang paling sengsara di dunia secara ekonomi. Ketika di surga, ketika pada hari kiamat nanti orang ini dimasukkan ke dalam surga sejenak, kemudian ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kamu rasakan? Orang ini pun menjawab, wallahi ma ajidu fiha ba'san qattu. Demi Allah, aku tidak mendapati di dalam surga kesulitan sedikit pun. Hilang semua kesulitan yang ada di dunia, semua kesempitan yang dia dulu rasakan hilang, rasa sakit atau semisalnya hilang dengan dia masuk ke dalam surga. Perempuan ini khairuddin a'zakumullah tahu bagaimanakah besarnya keutamaan tersebut. Bagaimanakah keutamaan surga yang Allah Ta'ala janjikan untuknya. Maka dia pun rela untuk menanggung penyakit itu, rela untuk menanggung musibah dan juga ujian dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam rangka untuk mendapatkan balasan yang sangat besar yang Allah Ta'ala siapkan untuknya. Ini menunjukkan kepada kita kalau berdina alhamdulillah keutamaan dari yang namanya kesabaran. Adapun faedah dari hadis ini, yang pertama, bolehnya meminta doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa hidup beliau. bolehnya meminta doa kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semasa hidup beliau. Dan bukan hanya perempuan ini saja, banyak di kalangan para sahabat yang datang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam minta didoakan kebaikan, minta didoakan barokah atau semasa itu. Dan ini boleh, dan ini boleh, karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mustajab doanya. Beliau adalah seorang nabi dan beliau adalah orang yang memiliki, yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala barokah. Diberi oleh Allah Subhanahu wa taala barokah. Maka tidak masalah. Kemudian para sahabat mendatangi beliau ketika beliau masih hidup untuk dimintai doa. Adapun kalau beliau sudah meninggal, tidak boleh bagi kita kemudian datang ke kuburan beliau minta-minta atau semisal itu, ada ma yajuz, tidak diperbolehkan, termasuk daripada kesyirikan. Adapun minta doa kepada orang lain selain Nabi, ya, kayak kita minta kepada teman kita, doakan saya, ya, tolong doakan saya. Nah, seperti ini apa hukumnya? Disebutkan oleh para ulama, hukum asal hendaknya seseorang itu berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hukum asalnya. Namun ada beberapa kondisi yang dia diperbolehkan untuk meminta doa dari saudara. Di antara kondisi tersebut yang pertama, apabila yang diminta itu adalah kedua orang tua. Kita datang kepada kedua orang tua kita, Pak, Bu, doakan saya mau belajar, doakan saya berhasil. Atau Pak, Bu, saya mau usaha, doakan barokah usaha saya. Atau semacam itu tidak masalah. Karena doa kedua orang tua untuk anak-anaknya itu mustajab. Doa kedua orang tua untuk anak-anaknya itu mustajab. Kondisi yang berikutnya, boleh juga dia meminta doa dari seseorang yang hendak pergi ke tanah haram untuk haji atau umrah. Boleh. Misal ada saudaranya yang hendak berangkat ke Mekah haji atau umrah. Kemudian kita titip doa kepada orang tadi. Akhi, tolong nanti kalau antum di sana doakan saya supaya saya mungkin dapat jodoh, atau saya doakan supaya usahanya barokah, atau belajarnya lancar, atau urusannya dipermudah, atau semisal itu tidak masalah. Kenapa? Karena orang ini akan mendatangi tempat yang mustajab, tempat yang barokah, yaitu Mekah dan Madinah. Maka tidak masalah. Kondisi yang berikutnya, boleh juga dia meminta doa dari saudaranya yang ada di tempat yang jauh. Saudaranya yang ada di tempat yang jauh. Disebutkan dalam hadis yang sahih, seseorang yang dia terpisah dari saudaranya, dia di sebuah tempat, temannya di sebuah tempat yang lain yang jauh, itu doanya mustajab satu sama lain. Misal kita punya saudara ada di luar kota, atau ada di luar pulau, atau sedang di mana safar jauh, ya, kemudian kita minta doa dari dia. Akhi, saya mau buka usaha, tolong doakan barokah usaha saya, ya. Akhi, saya mau mengkhitbah akhwat ini, tolong doakan supaya lancar khitbahnya. Atau semisal itu tidak masalah. Disebutkan dalam hadis yang sahih, dikatakan doa saudaranya fi dhahril ghaib, ketika saudara itu jauh darinya, itu mustajab. Barakallahu fiik. Adapun selain pada kondisi-kondisi tersebut, maka hendaknya seseorang itu hendaknya dia sendiri yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta semua kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ahmad rahimahullah, ketika ada seseorang yang datang kepada beliau dan minta doa, wahai Imam Ahmad, ud'u Allah li, doakan saya. Beliau mengatakan, waman yad'uli, kalau saya mendoakan kamu, terus siapa yang mendoakan saya? Lastu binabi, saya bukan nabi. Ya, ini menunjukkan kalau tidak ada hajat atau bukan pada kondisi-kondisi yang tadi disebutkan, maka hendaknya seseorang itu banyak mendekatkan diri kepada Allah dan langsung meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang kedua, keutamaan. Sabar. Bagi seseorang yang tertimpa musibah kesurupan, keutamaan sabar bagi seseorang yang tertimpa musibah kesurupan. Bahasa Arabnya kesurupan itu sorak, sorun, ya, sorun, ay asobahul jin, kesurupan, diganggu sama jin. Dalam hadis ini menunjukkan keutamaan sabar bagi orang-orang yang terkena musibah ini. Kalau dia bersabar, mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, yakin itu adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menyiapkan balasan yang besar, yaitu surga baginya. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan perlindungan agar tidak terkena musibah ini. Dan tentunya kita membentengi diri kita dengan zikir, memperbanyak zikir, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menghindari kemaksiatan agar kita terhindar dari musibah ini atau yang semisalnya. Faedah yang ketiga. Anjuran bertanya kepada orang yang alim dan bertanya kepada orang yang alim dalam hal-hal yang penting. Anjuran untuk bertanya kepada seorang alim dalam hal-hal yang penting. Seperti yang dicontohkan oleh wanita ini, ya. Dia bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk diberi kesempurnaan atau semisalnya. Namun Rasulullah SAW memberikan pilihan kepada wanita ini, mau didoakan atau sabar. Kemudian wanita ini meminta untuk sabar. Baik. Kemudian hadis yang berikutnya, yang ke-36. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ka'anni anzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yahki nabiyyan minal anbiya shalawatullahi wasalamuhu alaihi." Sahabat Ibn Mas'ud bercerita, "Aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang keadaan salah seorang nabi alaihi wassalatu wassalam. Darabahu qaumuh, kaumnya memukuli nabi tersebut. Fa'admauhu, yang membuat nabi tersebut terluka dan berdarah. Wa huwa yamsahu dam'an wajhihi, kemudian nabi itu mengusap darah dari wajahnya. Yaqul, dan berdoa, Allahumma fil liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku dikarenakan mereka bukan orang yang paham. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Baik. Hadis ini juga demikian, ya, Rabbul Azzaqumullah, menunjukkan kepada kita tentang anjuran untuk bersabar Dalam hadis ini, sahabat Abdullah bin Mas'ud, beliau pernah menukil sebuah kisah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu mengkisahkan kepada para sahabat bahwasanya ada seorang nabi. Nabi ini berdakwah mengajak kaumnya untuk beriman. Namun kaumnya ini tidak mau mengijabahi dakwah nabi tersebut. Tidak mau mengikuti dakwah nabi tersebut. Bukan hanya tidak mau, tetapi juga melakukan perlawanan. Nabi itu dizalimi, dianiaya. Sehingga nabi tersebut terluka, berdarah. Namun nabi itu tetap sabar. Sambil mengusap darah dari wajahnya, nabi itu pun berdoa, Allahumma fir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku karena mereka bukan orang yang paham. Kalau diruntut, kalau kita melihat secara detail, sesungguhnya nabi yang dikisahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah beliau sendiri. Adalah beliau sendiri, yaitu di awal Islam, di awal dakwah, beliau pernah mendatangi penduduk Taif. Penduduk Taif. Beliau berdakwah di sana, ya, mengajak mereka untuk masuk ke dalam Islam. Namun mereka menentang dakwah beliau. Mereka melempari batu, ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam dilempari batu sampai kaki beliau berlumuran darah. Wajah beliau berlumuran darah. Sampai beliau lari, ya, hingga tidak terkejar oleh penduduk Taif. Ketika itu beliau sedang duduk, ya, bersandar di bawah pohon. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala mengirim dua malaikat. Malaikat Jibril dan malaikat penjaga gunung. Kemudian malaikat Jibril mengatakan kepada Rasul, "Wahai Nabi Allah, Allah Subhanahu wa taala mengutus kepadamu malaikat penjaga gunung ini." Maka malaikat penjaga gunung itu mengatakan kepada Rasul, "Wahai Rasulullah, bagaimana perintahmu? Apakah kamu ingin aku angkat dua gunung ini, aku timpakan kepada kaum tersebut?" Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hikmah dan kesabaran yang ada pada beliau, beliau menolak tawaran malaikat tersebut seraya mengatakan, "Allahumma fir liqaumi fa innahum la ya'lamun." Ya Allah, ampunilah kaumku. Mereka bukan orang yang paham. Kalau seandainya mereka tahu siapakah beliau, beliau adalah seorang nabi, tidak mungkin mereka akan melakukan tindakan bodoh seperti itu. Ini menunjukkan anjuran untuk bersabar. Dalam hadis ini terdapat beberapa faedah. Yang pertama, bolehnya menceritakan keadaan seseorang untuk diambil pelajaran. Bolehnya menceritakan keadaan seseorang untuk diambil pelajaran. Misal kita hendak memberikan penjelasan kepada teman kita, agar penjelasan itu lebih dipahami dan lebih meresap pada pemahaman saudara kita, kita bawakan contoh. Kita bawakan contoh nyata, kita bawakan contoh fakta. Kita bawakan contoh orang-orang yang dia kenal atau semisalnya untuk diambil pelajaran. Untuk diambil pelajaran. Pada yang kedua, termasuk sunnatullah adanya rintangan dalam berdakwah, termasuk sunnatullah adanya rintangan dalam berdakwah. Sebagaimana dalam hadis ini, Nabi yang diceritakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipukuli oleh kaumnya. Kenapa? Karena berdakwah, mengajak mereka untuk kembali kepada kebenaran, mengajak mereka untuk kembali kepada jalan yang lurus. Namun ketetapan dari Allah subhanahu wa ta'ala, Allah menjadikan bagi orang-orang yang mendakwahkan kebenaran musuh-musuh, rintangan dan halangan. Allah subhanahu wa ta'ala sendiri yang mengatakan dalam firman-Nya, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِ يُوحَي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. Dan demikianlah kami jadikan pada masing-masing nabi musuh dari kalangan setan manusia atau setan jin, yang mereka satu sama lain saling berkomunikasi dengan ucapan yang indah lagi menipu. Allah subhanahu wa ta'ala juga mengatakan dalam firman yang lain, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا. Dan demikianlah kami jadikan pada masing-masing nabi musuh dari orang-orang yang jahat, dan cukup bagi Allah yang memberikan petunjuk dan menjadi penolong. Yakni termasuk daripada ketetapan dan sunnatullah bagi semua para nabi dan semua orang-orang yang mengikuti jejak mereka mendakwahkan kebenaran, Allah subhanahu wa ta'ala jadikan untuk mereka penghalang, orang-orang yang menghalangi dakwah mereka, yang mengganggu dakwah mereka. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memberikan ujian mereka agar mereka bersabar dalam menjalankan dakwah tersebut. Faedah yang ketiga. Bolehnya mendoakan hidayah. Bolehnya mendoakan hidayah untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Bolehnya mendoakan hidayah untuk orang-orang yang belum mendapatkan. Baik. Ketika kita melihat saudara kita, teman kita, atau orang lain secara umum, mereka belum merasakan hidayah, belum mengetahui jalan yang benar, belum mengetahui kebenaran, belum bisa memahami Al-Quran dan As-Sunnah sebagaimana mestinya, kita doakan mereka hidayah. Kita doakan agar mereka kembali kepada jalan yang benar, kembali kepada kebenaran dan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis ini, nabi yang dikisahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan marah ketika dipukul oleh kaumnya, tidak kemudian marah, tetapi justru malah mendoakan agar mereka mendapatkan pengampunan dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah, barokah dari doa nabi tersebut, lambat laun kaum yang tadinya memukulinya, keturunan-keturunannya ada dari kalangan keturunannya yang beriman dan menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian hadis yang berikut, hadis yang ke-37. Qala Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Abi Sa'id wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم ahabbat syaukatu yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayahu. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim ditimpa rasa lapar atau rasa sakit atau gundah gulana atau kesedihan atau gangguan yang lainnya, bahkan ketika dia terkena tusukan duri sekalipun, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa-dosa kecilnya. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wal wasaf al marad. Wasaf artinya marad, sakit. Hadis ini juga disepakati na'udzubillah menunjukkan kepada kita tentang keutamaan sabar. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala memberi Rasulullah SAW memberikan kepada kita gambaran tentang keutamaan seorang muslim yang sabar. Ketika seorang muslim itu tertimpa ujian, musibah, sekecil apapun, bahkan dicontohkan oleh Rasul di sini duri, ya, duri yang menusuk salah satu dari bagian tubuhnya, ya mungkin kena kakinya, duri ikan mungkin, atau duri apa, tumbuhan atau semisalnya, kemudian dia sabar, maka Allah Subhanahu wa taala dengan kesabarannya akan menghapus dosa-dosa kecil yang ada pada diri. Keutamaan dari yang namanya kesabaran. Dari hadis ini terdapat beberapa faedah. Yang pertama, keutamaan seorang muslim yang bersabar. Keutamaan seorang muslim yang bersabar. Baik. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menceritakan kepada kita, kalau ada seorang muslim, ya, harus muslim dia, terkena musibah kemudian sabar, maka dia mendapatkan keutamaan yang disebutkan dalam hadis ini. Menunjukkan kalau seandainya ada orang kafir, ya, non muslim, terkena musibah kemudian dia sabar, maka gak dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dia masih kafir. Dia mau sabar, gak mau sabar, gak berpengaruh, ya. Kalau dia sabar, gak dapat pahala. Kalau dia mengeluh, ya, gak dapat pahala, bahkan akan dilipat gandakan hukumannya. Dilipat gandakan hukumannya. Hukuman karena kekufuran dan hukuman karena dia berkeluh kesah. Ini keutamaan orang muslim yang sah. Faedah yang kedua, bersabar dalam menghadapi ujian adalah sebab mendapatkan ampunan. Bersabar dalam menghadapi ujian adalah sebab mendapatkan ampunan. Al-Maghfirah min Allah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, itu bisa kita dapatkan dengan berbagai cara. Di antaranya dengan kita bersabar, ya. Bersabar menghadapi ujian yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, sekecil apapun. Sekecil apapun. Dengan kesabaran kita, Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa-dosa yang ada pada kita. Dan yang dimaksud dengan dosa di sini adalah dosa kecil. Dosa-dosa kecil. Karena dosa-dosa kecil itu bisa dihapus dengan amalan-amalan yang soleh, atau dengan dia bertobat dari dosa-dosa besar. Tapi kalau dosa besar harus tobat. Dosa besar harus harus tobat. Tapi kalau dosa kecil tidak harus dengan tobat. Bisa jadi dengan kebaikan dia yang sangat banyak atau dia melakukan amalan-amalan saleh yang di situ ada keutamaan bisa menghapus dosa-dosa kecil dia, atau dengan dia bersabar ketika dia mendapatkan ujian. Itu semua bisa menjadi sebab dihapusnya dosa-dosa kecil yang ada pada dirinya. Kemudian hadis yang berikutnya yang ke-38. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah wa 'an Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, beliau berkata, dakhaltu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'aq. Aku menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau sedang demam, demam yang sangat tinggi. Fakultu, maka aku mengatakan kepada Rasul, ya Rasulullah, innaka tu'ak wa'kan syedidan. Wahai Rasulullah, engkau terkena demam yang tinggi. Ya, ini demamnya kok tinggi sekali. Qala ajal, inni u'ak kama yu'atu rajulani minkum. Rasul mengatakan, iya, aku mendapatkan rasa demam sama seperti dua orang di antara kalian. Jadi musibah untuk para nabi itu dua kali lipat dari manusia biasa. Kalau manusia biasa mungkin demam biasanya paling tinggi demamnya berapa? Untuk ukuran orang dewasa, 39. Kalau nabi dua kali lipat. Kuntu, maka saya mengatakan, ya Ibnu Mas'ud, dzalika anna laka ajran, ajrai, apakah dengan itu engkau mendapatkan dua pahala? Qala ajal, dzalika kadzalik. Rasul menjawab, tentu. Tentu aku mendapatkan dua pahala. Ma min muslimin yuzibuhu adan syaukatun fama fawqaha illa kaffarallahu biha sayyi'atihi wa huttat 'anhu dhunubuhu kama tahuttu asy-syajaratu warqaha. Kemudian Rasul mengatakan, tidaklah seorang muslim terkena gangguan meskipun duri yang kecil sekalipun, melainkan Allah akan menghapus dosa-dosa kecilnya sebagaimana pohon itu merontokkan daun-daunnya. Muttafaqun 'alaih, hadisnya disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim kesahihannya. Al-waqtu maghtul humma wa qila al-humma. Waq itu artinya demam. Ada yang mengatakan pendahuluan dari demam. Baik. Hadisnya juga demikian khalafuddin 'azakumullah, menunjukkan kepada kita tentang keutamaan sabar. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pelajaran kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud. Ketika sahabat bin Mas'ud datang menemui beliau dalam keadaan beliau sedang sakit, kemudian terjadi dialog antara bin Mas'ud dengan Rasul. Rasul mengatakan di akhir pembicaraannya, tidaklah seorang muslim yang mendapatkan ujian sekecil apapun meskipun tertusuk duri kemudian dia sabar, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menghapus dosa-dosa kecilnya. Menghapus dosa-dosa kecilnya sebagaimana pohon itu merontokkan daunnya. Kalau kita melihat musim gugur gitu ya, pohonnya mungkin awalnya itu rindang, daunnya banyak yang lebat. Kalau sudah musim gugur, jatuh satu terus satu. Demikianlah Allah subhanahu wa ta'ala akan menghapus dosa dan kesalahan orang-orang yang beriman kalau dia sabar dalam menghadapi ujian. Satu persatu dosanya akan gugur dan akan dihapus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis ini terdapat beberapa faedah. Yang pertama, anjuran untuk menjenguk orang orang yang sakit. Anjuran untuk menjenguk orang yang sakit. Sebagaimana dalam hadis ini, sahabat Abdullah bin Mas'ud menjenguk Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang ketika itu beliau sedang. Baik, yang kedua. Besarnya ujian yang dirasakan oleh para nabi. Besarnya ujian yang dirasakan oleh para nabi. Sebagaimana dalam hadis ini, demamnya saja itu ukurannya seperti demamnya dua orang. Demamnya dua orang jadi satu, itu yang dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadis berikutnya, besarnya pahala, besarnya pahala bergantung pada besarnya ujian. Besarnya pahala bergantung pada besarnya ujian. Semakin besar ujian yang menimpa seseorang dan dia bersabar, maka semakin besar pula pahala yang akan dia dapat. Pada yang berikutnya, anjuran bertanya kepada orang yang berilmu dalam hal yang tidak diketahui. Dalam hal yang tidak diketahui. Sebagaimana dalam hadis ini, sahabat Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul menjelaskan kalau beliau itu tertimpa rasa sakit dua kali lipat, maka Ibnu Mas'ud bertanya, apakah berarti menunjukkan pahalanya juga banyak, dapat dua pahala? Rasul mengatakan, ajar, iya, dapat dua pahala. Pada yang berikutnya, bolehnya memberikan permisalan dalam sebuah penjelasan. Bolehnya memberikan permisalan dalam sebuah penjelasan. Seperti dalam hadis ini, Rasulullah SAW menjelaskan kepada Ibnu Mas'ud, kalau orang itu sabar, muslim yang sabar, ketika mendapatkan ujian sekecil apapun, maka dia akan dihapus dosa-dosa kecilnya. Dicontohkan sama beliau, seperti layaknya pohon yang menjatuhkan atau menggugurkan daunnya. Agar lebih dipahami, yakni betul-betul dosanya itu akan dihapus. Dosanya itu akan dihapus. Baik. Dan masih banyak lagi faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Adapun hadis-hadis yang berikutnya, insyaAllah ta'ala akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Allah ta'ala a'lam bis-shawab ila ulama'i. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. أستغفرك وأتوب إليك تفضل بارك الله